Bismillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nah, kita lanjutkan kajian kita. Ya, jadi tadi kita menjelaskan tentang masalah halawatul iman. Ya, bagaimana mendapatkan manisnya keimanan, yaitu dengan mendatangkan tiga perkara. Jadi ketiga-tiganya harus didatangkan. Ya. Nah, mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada kecintaan kita kepada yang lainnya. Cinta kepada saudara kita karena Allah, dan yang terakhir adalah benci kembali kepada kekufuran sebagaimana benci dilemparkan ke dalam neraka. Nah, yang butuh untuk diperjelas lagi tadi masalah mencintai Allah, yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih cinta daripada selain keduanya. Ya, masalah koridor yang benar, ya. Masalah koridor yang benar di atas tuntunan syariat, ya, di atas ilmu tentunya. Ya, di atas ilmu, bukan di atas semangat semata. Bukan di atas kejahilan, tapi di atas bimbingan ilmu. Nah, di atas bimbingan ilmu, di atas dalil, ya, di atas bukti-bukti dan burhan, di atas dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Tayyib, berikutnya nukilan yang dibawakan oleh Syekh Fidahullah Ta'ala. Kata beliau, qala sahibul qawlis sadid, berkata penulis kitab Al-Qawlus Sadid. Al-Qawlus Sadid ini syarah kitab Tauhid. Penulisnya siapa? Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Kata beliau dalam halaman 112, wa'alam anna anwa'al mahabbati thalathatun. Nah, ini sekarang jenis-jenis kecintaan. Ketahuilah bahwasanya jenis-jenis mahabbah itu, jenis-jenis kecintaan itu ada tiga perkara. Ya, ini perspektifnya secara umum, ya, tinjauannya secara umum ada tiga perkara. Al-awwal, yang pertama, mahabbatullahillati hiya aslul imani wa tauhidi. Cinta kepada Allah, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Ini jenis yang pertama. Cinta kepada Allah yang merupakan pokok keimanan dan pokok tauhid. Fondasi keimanan dan fondasi tauhid. Al-mahabbatu, mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pokok keimanan. Jika seseorang beragama tidak dibangun di atas fondasi ini, maka berarti tidak sah. Ya. Keimanan dia tidak sah, agama dia, karena dia adalah aslul imani wa tauhid, fondasi pokok daripada keimanan dan tauhid, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Asani, yang kedua, al mahabbatu fillah, cinta karena Allah. Kalau tadi cinta Allah, cinta karena Allah sekarang, ya, dan ini apa? Ini merupakan cabangnya tentunya. Ya, cinta karena Allah cabang dari cinta kepada Allah. Kenapa kita cinta saudara-saudara kita yang taat kepada Allah? Karena dia taat kepada Allah. Berarti porosnya kembali kepada cinta kepada Allah. Nah, al-mahabbatu fillah, cinta di jalan Allah, cinta karena Allah. Wa hiya mahabbatu anbiya'illahi wa rasulihi wa atba'ih. Jadi ini merupakan apa namanya cabangnya, perpanjangannya. Cinta karena Allah yaitu cinta kepada nabi-nabi Allah, cinta kepada Rasulnya dan para pengikutnya. Dari kalangan orang-orang yang beriman, cinta karena Allah. Nah, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Kapan dikatakan cinta kita kepada Allah jujur? Ketika kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai Nabi dan Rasulnya. Allah mencintai orang-orang yang beriman. Maka cintailah mereka. Ya, cintai mereka. Baik, ini dalam hal kaitannya dengan ashkhos ya, tokoh-tokoh, orang ya. Nah, begitu pula amalan. Wa mahabbatu ma yuhibbuhullah, mencintai apa yang Allah cintai, minal amal, berupa amalan-amalan soleh. Kalau kita cinta beramal, suka beramal, cinta amal soleh, ini bukti kita cinta kepada Allah. Kalau orang mengaku cinta Allah, tapi tidak cinta amal-amal soleh yang Allah perintahkan, berarti dipertanyakan pengakuan dia beriman kepada Allah. Nah, kalau kita mendapati diri kita suka berbuat baik, suka beramal soleh, suka mengerjakan apa yang Allah cintai, berarti itu tanda jujurnya keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Wa mahabbatu ma yuhibbuhullahu minal a'mal wal azminati wal amkinah. Subhanallah. Tadi apa? Cintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mencintai amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah. Bahkan masuk mula dalam kategori ini, mencintai al-azmina, waktu-waktu yang Allah cintai, waktu-waktu yang Allah utamakan, kita suka. Ya, kita berupaya untuk mendapatkan keutamaan waktu itu. Contohnya apa? Begadang selama 10 malam. Di 10 malam terakhir demi mendapatkan Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu ruhu fi rabbih min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Cinta waktu itu, rela begadang, tidak tidur selama 10 malam. Pernah melakukan itu? Ya, untuk mendapatkan itu itikaf kan begitu ya? Nah, itikaf di 10 malam terakhir. Ya, cinta waktu-waktu itu. Ya. Barakallahu fikum. Wal azminah wal amkinah, dan juga tempat-tempat yang Allah cintai. Cinta Masjidil Haram, cinta Masjid Nabawi. Ya, suka sholat di dalamnya. Sholat di dalamnya dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat di Masjid Nabi alaihi wasallam, di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Nah, mencintai waktu-waktu yang Allah cintai, yang Allah utamakan, mencintai tempat-tempat yang Allah utamakan, yang Allah jadikan fadilah, keutamaan padanya. Ya. Wa ghairiha, dan selainnya, wa hadhihi tabi'atun li mahabbatillah wa mukammilatun laha, dan ini mengikuti cinta Allah, cinta kepada Allah dan menyempurnakan cinta kepada Allah. Ya, itu yang kita katakan tadi, ini apa? Porosnya. Poros daripada itu semua cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah ya, mengikut kepadanya apa? Cinta kepada orang-orang yang Allah cintai. Sama saja para nabi ya, para rasul, pengikut-pengikut para nabi dan rasul dari kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang soleh. Nah, cinta kepada orang-orang soleh. Baik. Nah, perlu juga diperhatikan di sini, benci kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah. Sebaliknya, orang-orang yang Allah benci, kita juga harus benci. Ya, siapa yang Allah benci? Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang siddiq, menampakkan keislaman tapi menusuk Islam dari dalam. Kok tahu kalau menusuk Islam dari celotehan-celotehan, dari lontaran-lontaran mulutnya, terlihat benci sekali kepada Islam. Apa yang disembunyikan dalam hatinya lebih besar. Nah, apa yang dilontarkan saja itu sudah besar bagi kaum muslimin. Yang disembunyikan itu lebih besar lagi. Ya, benci kepada mereka. Benci kepada pelaku bid'ah. Benci kepada pelaku maksiat. Kenapa kita benci kepada mereka? Karena Allah membenci mereka. Baik, ya. Cinta kepada orang-orang soleh. Cinta kepada amal soleh. Cinta kepada tempat-tempat. Dan waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Nah, yang ketiga sekarang. Jadi, mahabbatullah. Kemudian yang kedua tadi apa? Mahabbatu fillah. Cinta karena Allah. Kemudian yang ketiga, mahabbatun ma'allahi. Mahabbatun ma'allah. Kecintaan. Ya. Yang menyekutukan Allah. Mahabbatun ma'allah. Cinta bersama Allah. Artinya apa? Kecintaan yang menyekutukan Allah. Wahia mahabbatul musyrikina li alihatihim wa andadihim. Ya, jenis yang ketiga ini adalah kecintaan orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka, kepada tuhan-tuhan yang mereka sembah. Apa di antaranya? Berupa min syajarin wa hajarin wa basyarin. Apakah sesembahan itu berupa syajar, pepohonan yang dikeramatkan? Ya. Tidak semua pohon. Ada pohon tertentu biasanya pohonnya besar, sudah ratusan tahun, dipeluk enggak bisa. Saking besarnya pohonnya itu. Dipeluk enggak bisa. Nah, biasa ada baki-baki di situ. Ada yang menyembelih. Hah? Apa sorong-sorong, macam-macam. Ya. Nah. Baik. Wahajani atau batu, batu besar. Kalau di Bantaeng ada batu menangis. Pernah dengar cerita batu menangis? Nah, menangis katanya batunya. Oh, sudah banyak didatangi tuh. Nah, kalau di Lu ada batu Sitandu. Nama tempat. Allah alam kenapa dikatakan batu Sitandu. Nah, yang jelas ini di antara jenis-jenis ya, makhluk yang dituhankan selain Allah Azza wa Jalla. Nah, wa bashar, ya, ataukah itu berupa manusia? Nah, wa malak, ataukah itu malaikat? Ya. Nah, biasa, ya, orang-orang tua yang ada di desa, di kampung meminta di sore hari, wahai malaikat rahmat, jadi malaikat rahmat yang disuruh selain Allah Azza wa Jalla, mintanya kepada malaikatur rahmat. Ini pernah. Ya, dan masih ada yang menyebutkan, mengucapkan itu. Bashar malakum, malaikat. Ya, cinta kepada itu, ya, menyekutukan Allah dalam hal. Wa ghairuha dan selainnya wahia aslu syirki wa asasu, dan cinta kepada selain Allah. Cinta bersama Allah. Ya, apa tadi? Kecintaan orang-orang musyrik kepada sesembahan-sembahan. Dan sesembahan itu apa saja? Banyak, ya. Batu, pepohonan, ya, manusia ataukah malaikat. Kalau manusia apa contohnya? Manusia yang sudah mati biasanya, ya, para wali dan orang-orang soleh, ya, datang ke kuburannya. Nah, ya, di antara bentuk kecintaannya dikuburkan dalam masjid. Cinta, kami cinta kepada syekh kami, kepada wali kami, kami kuburkan dalam masjid. Ini melanggar syariat, barakallahu fiik. Nah, cinta kepada selain Allah, ya. Nah, cinta yang sifatnya kesyirikan. Ini adalah aslu syirki wa asasuhu. Ya, pondasi kesyirikan dan pokok kesyirikan. Lawan daripada yang pertama. Kalau pertama cinta hanya kepada Allah. Ini apa? Ini apa? Pokok dan pondasi tauhid iman. Sebaliknya cinta kepada selain Allah bersama Allah ini apa? Pokok kesyirikan. Nah. Baik. Jadi ini tiga jenis kecintaan. Barakallahu fikum. Ya. Coba sebutkan jenis kecintaannya. Ada enggak yang keluar dari tiga perkara ini? Tidak ada. Ya, tidak ada yang keluar. Nah. Barakallahu fikum. Ma istafadu minal hadis? Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, al-mu'minu haqqul iman huwa alladhi yuqaddimu hubbal mustafa sallallahu alaihi wasallam ala hubbin nas. Orang yang beriman dengan keimanan yang benar, keimanan yang jujur, huwa alladhi, yaitu orang yang mengedepankan kecintaan kepada al-mustafa, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ala hubbin nas, di atas kecintaan kepada seluruh manusia. Nah, ini yang sudah kita singgung tadi di atas, ya. Lebih mengedepankan kecintaan kepada Al-Mustafa. Nah, di sini butuh disampaikan Al-Mustafa. Penggunaan kata Al-Mustafa. Al-Mustafa ini bukan nama, ya. Bukan nama Nabi. Nah, Nabi SAW pernah menyebutkan dalam beberapa hadisnya nama-nama beliau. Ana Muhammad, ana Ahmad, ya, dan seterusnya. Ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan dua nama, Muhammad dan Ahmad. Baik, dalam hadis sebutkan nama-nama yang lain. Tidak ada Al-Mustafa dalam hadis. Lalu dari mana kata Al-Mustafa ini digunakan oleh para ulama? Al-Mustafa ini bukan nama tapi apa? Mimbabil khobar, sebagai bentuk pengabaran saja. Dan kaidah di dalam ilmu mengatakan babul khobar awsa'u mimbabil asma, bab pengkhobaran lebih luas daripada bab penamaan. Ini pengkhobaran, bahwasanya beliau adalah Mustafa dari istofani Allah. Dalam hadis Nabi mengatakan istofani Allah, Allah memilihku. Al-Mustafa itu artinya al-mukhtar, yang terpilih. Ya mungkin ada di sini namanya Mustafa atau mukhtar, mohon maaf ya. Al-Mustafa, Nabi pernah mengatakan ya, istofani min bani Kinana. Ya kan? Allah memilihku dari Bani Kinana. Misalkan. Ya, Allah memilihku sebagai nabi dan rasul. Makanya dikatakan Al-Mustafa, yang terpilih menjadi apa? Nabi dan rasul yang terakhir, nabi dan rasul yang paling mulia. Jadi bukan nama ya. Nabi tidak pernah mengatakan nama saya Al-Mustafa, enggak pernah. Enggak ada. Ya. Yang ada ini pengkhobaran. Pengkhobaran. Jadi jangan dianggap sebagai nama, ya, butuh untuk diluruskan barakallahu fiik. Yang kedua, faedah yang kedua dari hadis ini, khassar Rasul sallallahu alaihi wasallam al-walada wal walida. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan secara khusus anak dan orang tua dalam hadis ini. Hadisnya bagaimana tadi? La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi jama'i. Tidak beriman sallallahu alaihi wasallam sampai aku lebih dicintai daripada anaknya dan orang tuanya. Kok ini yang dikhususkan penyebutannya? Kok enggak disebutkan bupati, enggak disebutkan gubernur, enggak disebutkan apa namanya? Om atau tante atau adik, anak dan bapak, anak dan orang tua. Kenapa? Ah, ini jawabannya sekarang. Nabi mengkhususkan penyebutan anak dan orang tua dalam hadis ini. Kenapa? Ya, bukan berarti pembatasan ya, dikhususkan, tapi tujuannya apa? Alasannya apa? Lita'alluqil mar'i bihima akthar min ghairihima. Karena seseorang lebih condong, lebih terkait dengan keduanya lebih banyak daripada selainnya. Nah, iya. Betul? Biasanya kita lebih condong kecintaannya kepada anak kita daripada orang lain. Kecintaan kita condong, lebih besar, lebih banyak kepada orang tua kita daripada orang lain. Ya, nah, jadi maknanya bukan pembatasan, tapi apa? Ini mewakili kecintaan-kecintaan yang lain yang lebih rendah tingkatannya daripada kecintaan kepada bapak dan anak. Kecintaan kepada anak kita, kepada orang tua kita kan besar. Ya, ini mewakili kecintaan-kecintaan yang lain yang lebih kecil, begitu maksudnya. Bukan pembatasan. Taib. Artinya jangan memahami hadis ini terbatas pada dua perkara ini. Tidak beriman salah seorang kalian sampai aku lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya. Mungkin ada yang berkata, kalau begitu saya lebih cinta kepada istri saya. Kan tidak disebutkan istri. Daripada kepada Nabi. Berarti tidak masuk dong dalam hadis ini. Saya imannya ya sempurna, saya jujur imannya, karena tidak masuk di sini. Jawabannya bukan seperti itu. Ya, kita katakan apa? Penyebutan orang tua dan anak ini mewakili yang lain. Begitu. Masuk pula kecintaan kepada istri, begitu. Ya. Nah, kecintaan kita kepada Rasul harus lebih besar daripada kecintaan kepadanya. Baik, yang ketiga. Baik, yang ketiga. Fi hadzal hadits tawjihun minar Rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-iqtida'i bihi awwalan wa qabla ghairihi minan nas. Dalam hadis ini ada taujih. Ya, taujih itu bimbingan dari Rasul alaihi salatu wasalam. Bimbingannya berupa apa? Al-iqtida' bihi awwalan. Ya. Menjadikan beliau sebagai panutan pertama kali. Pertama kali. Ya. Wa qabla ghairihi minan nas, sebelum menjadikan orang lain sebagai panutan dari kalangan manusia yang lain. Nah, wa hadha huwa al-wajib 'ala kullil mu'minin. Inilah yang wajib bagi setiap orang-orang yang beriman. Ya. Jadi jadikan Nabi alaihi salatu wasallam sebagai panutan kita pertama kali. Ya. Artinya begini. Kita kan menjadikan guru-guru kita sebagai panutan, betul? Iya. Iya. Syekh, masyayikh kita, guru-guru kita jadikan sebagai panutan, ya, dalam hal kebaikan. Baik. Misalkan ada satu perkara yang guru kita menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara itu. Maka bagaimana sikap kita? Tinggalkan menjadikan guru kita sebagai panutan karena menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara itu. Nah, jangan pokoknya saya jadikan guru sebagai panutan. Saya siap bela kiai. Siap. Nah, siapa yang menyenggol kiai kami, mereka jual, kita borong. Bah, ngeri sekali. Ini kan berlebihan, kalau salah atau benar kiainya, enggak peduli. Pokoknya kiai saya sebagai panutan, saya siap membelanya. Salah atau benar enggak peduli. Nah, ini bahaya. Enggak boleh. Ya kan? Jadikan Nabi sebagai panutan pertama kali. Kalau kiainya salah, kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kapan kita menjadikan kiai kita sebagai panutan? Kalau dia menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Ketika guru kita, kiai kita, ya, tidak menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam satu perkara sebagai panutan, maka jangan jadikan dia sebagai panutan. Jadikan Rasul awalan sebagai orang yang pertama kali diikuti. Itu maksudnya. Barakallahu fiikum. Nah. Ya. Ini yang wajib dilakukan oleh al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Nah. Nah, kadang kan kita melihat sebagian orang saking fanatiknya kepada gurunya. Ya. Pokoknya selalu yang dikedepankan dan jadikan sebagai orang yang pertama kali jadi rujukan gurunya. Ya, kalau seandainya ajaran ini dan itu benar, tentu kiai kami sudah menyampaikannya. Loh, memang siapa kiaimu? Begitu. Ya. Nah, berarti ketika di Indonesia tidak diajarkan, memang tidak ada ajaran itu lah. Kiaimu siapa? Kiaimu itu harus apa? Menjadikan Nabi sebagai panutan. Jadi bukan tolak ukur kiaimu. Ya kan? Nah, ini banyak seperti ini sekarang. Ya. Tertutup mata hatinya ya dengan sikap fanatik. Besar fanatiknya, pokoknya siap mengorbankan jiwa dan harta. Seperti itu tadi. Siapa yang menyenggol guru kami? Mereka jual, kita borong. Apa artinya? Apa arti kalimat ini? Hah? Kalau ada orang jualan, terus kita borong, habis kan jualannya? Maksudnya kita habisi. Coba. Bukankah ini yang namanya radikal? Seperti ini. Inilah. Ini yang radikal kalau seperti ini. Sudah sampai mengancam begitu. Nah, nas'allah salama wal afiyah. Jadi prinsip kita ittiba ini harus betul-betul bagus. Ya, dan ini adalah pengamalan ataukah pengaplikasian dari syahadat kita. Kita selalu mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dalam setiap kesempatan. Dalam ya syahadat kita, dalam sholat, dalam mengumandangkan adzan, dalam mengumandangkan iqamah. Tapi sedikit dari kaum muslimin yang memahami maknanya dan benar dalam mengaplikasikannya. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah, wajib diikuti, wajib dijadikan sebagai panutan. Ya. Naam, di atas selainnya dari seluruh manusia. Ini syahadat kita Muhammadur Rasulullah. Tapi masih fanatik terhadap guru-guru dan kiai-kiainya. Melebihi kecintaannya, melebihi ketaatannya, melebihi ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting barakallahu fikum ya. Memperbaiki pemahaman kita terhadap dua kalimat syahadat ini dan pengaplikasiannya ya, mengamalkan konsekuensinya. Nah, bersyahadat gampang. Ya, mudah. Ya, yang sulit dan banyak ya kaum muslimin jahil terhadapnya adalah mengamalkan konsekuensinya. Amalkan, dan itu subhanallah kalau kita lihat di medan dakwah banyak sekali pelanggaran. Itu tadi contoh kecil saja. Nah, padahal jelas-jelas misalkan kiainya salah, ya kan? Meremehkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengatakan Rasulullah itu apa? Kembes, dekil, ya kan? Pokoknya dilecehkan sedemikian rupa. Nasallahu salam wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya memberikan atas mereka apa yang berhak mereka dapatkan. Nah, taib, alhamdulillah selesai hadis yang ke-9. Hadisnya siapa? Hadis Anas tentang apa? Apa judulnya? Hah? Sirqul iman. Ya, jujurnya iman yang jujur itu bagaimana? Ya, iman yang jujur, sirqul iman. Jujurnya gimana? Ya. Baik, sadal siapa tahu ada yang mau bertanya bisa ditulis pertanyaannya atau bertanya langsung ya, karena materi ini juga materi setelahnya ini juga agak panjang ya. Kita membacanya pun tidak mungkin kita bisa menyelesaikannya karena keterbatasan waktu. Tapi kita isi saja mungkin sisa waktu dengan tanya jawab ya. Tanya jawab terkait materi kita ataukah ada yang di luar materi boleh juga, tapi diutamakan terkait materi yang sudah kita pelajari. Tafadhol. Nah. Nah. Baik. Barakallahu fikum. Ya, jadi yang ditanyakan adalah bagaimana seseorang itu kuat ya dan teguh kokoh mengaplikasikan mengedepankan kecintaan Allah dan Rasulnya daripada kecintaan kepada selainnya dari kalangan manusia. Nah, yang pertama kita kan sudah mempelajari bahwasanya ini diantara bukti jujur tidaknya keimanan. Kalau kita mengetahui ya bahwasanya jujur keimanan, jujur tidaknya iman kita ditakar dengan ini, maka kita akan termotivasi ya. Ya, kita akan termotivasi karena kita khawatir begitu. Iman kita belum jujur. Sementara selama ini kita merasa sudah beriman. Ya, tapi ternyata belum jujur. Nah, kekhawatiran itu yang akan mendorong ya. Sebagaimana barakallahu fikum yang dialami oleh sebagian sahabat ya. Nah, mereka mengkhawatirkan kenifakan ada di dalam diri-diri mereka. Jadi jangan merasa gurur ya. Jangan merasa tertipu dengan apa yang sudah ada. Nah, tapi yang wajib untuk kita lakukan adalah syukuri yang sudah ada, tingkatkan barakallahu fikum, dan jangan merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat saja mengkhawatirkan kenifakan menimpa mereka. Lah kenapa kita merasa aman-aman saja kan gitu? Aman dari ditimpa kenifakan, aman dari ditimpa ketidakjujuran iman. Nah, baik. Jadi selalu merasa, aduh jangan-jangan iman saya ini tidak jujur. Jangan-jangan. Baik. Nah, itu akan memotivasi kita untuk mengerjakan atau melakukan tanda jujurnya keimanan tadi, yaitu dengan mengedepankan cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita lakukan barakallahu fikum, mengetahui bahwasanya kejayaan kita ini, kejayaan dunia akhirat kita ya, kebahagiaan dunia akhirat hanya akan didapatkan dengan mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki surga penuh dengan kenikmatan. Ya, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam merupakan sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Lalu kenapa kita masih mau mengedepankan kecintaan selain kecintaan kepada Allah dan Rasulnya? Sementara ya, kenikmatan kebahagiaan yang hakiki, abadi, kekal selamanya, tidak ada habisnya, ada di atas menjalankan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Lebih mengedepankan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketahuilah, barakallahu li wa lakum, barakallahu fikum, bahwasanya kecintaan kepada selain Allah dan Rasulnya itu sifatnya fana. Sifatnya apa? Fana, sementara, yang akan terus bersama kita di dunia ini, di alam barzakh, kemudian setelah kita dibangkitkan, ketika kita dikumpulkan di pada mahsyar dan seterusnya, membawa kita ke surganya insyaallah taala, adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Betul, kecintaan kepada makhluk fana, betul, sifatnya sementara. Ya, sekarang kita cinta kepada istri kita, baik, di akhirat nanti bermanfaat nggak cinta ini? Istri cinta kepada suaminya, suami cinta kepada istri. Ketika di akhirat nanti apa? Nafsi. Nah, baik, biasa kita membaca dalam ayat fa idza ja'atis sakhah. Apa lanjutannya? Hah? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Coba kalau kita renungi ayat ini. Ya, apabila datang as-sakhah, malapetaka besar, apa itu? Hari kiamat. Terjadi hari kiamat. Nanti pada hari kiamat apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari ketika seseorang lari dari saudaranya. Ya, padahal di dunia cinta akrabnya bukan main. Saking akrabnya, ya, tinggal satu yang tidak dipakai bersama apa? Sikat gigi. Ya kan? Lari dia pada hari kiamat. Yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, lari dari ummi dan abinya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum, setiap orang dari mereka, yauma idzin, pada hari itu, sya'nun, ada perkara yughni, yang menyebutkan masing-masing. Nafsi. Ingat itu. Lalu untuk apa kita mengedepankan kecintaan kepada istri kita daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya jika sifatnya fana? Nah, baik, jadi ini diantara apa namanya cara-cara supaya kita bisa lebih mengedepankan kecintaan Allah dan Rasulnya. Ingat bahwasanya yang abadi, yang menjadikan, yang menemani kita di dunia ini, barzakh, hari kiamat dan seterusnya adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga itu wajib dikedepankan. Barakallahu fikum. Nah, di atas kecintaan seluruh makhluk, Baik. Mungkin ini jawabannya. Wallahu alam. Ada yang lain? Ah. Tidak ada? Kita cukupkan mungkin sampai di sini ya. Baik. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Semoga apa yang kita dengar ini ada manfaatnya untuk kita sekalian, bisa menambah keimanan kita dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, yang bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Ada lebihnya mohon dimaafkan, ada benarnya datangnya dari Allah Azza wa Jalla, ada salahnya maka dari syaitan, dan kami istighfar kepada Allah dari kesalahan itu. Al afu minkum ala litola, mohon dimaafkan apabila majelisnya kepanjangan. Ya, subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.